Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, yang semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih membahas mengenai tanda-tanda kiamat yang akan dilalui oleh umat manusia di akhir zaman nanti. Pendengar, menjelang datangnya hari kiamat, manusia tidak akan saling mengenal satu sama lain. Hal ini terjadi tidak lain karena dahsyatnya fitnah, beratnya ujian, dan banyaknya peperangan yang terjadi ketika itu. Kondisi yang mengerikan tersebut telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya tentang kiamat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilmu tentang kapan terjadinya kiamat ada di sisi Rabbku. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang waktunya kecuali Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, aku akan mengabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi sebelumnya. Sesungguhnya sebelum terjadi kiamat, akan ada berbagai fitnah dan al-haruj." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, fitnah telah kami ketahui. Lalu, apakah makna al-haruj itu?" Beliau menjawab, "Al-haruj dalam bahasa orang Habasyah maknanya adalah pembunuhan dan akan ditanamkan di antara manusia sikap tidak saling mengenal sehingga hampir saja seseorang tidak mengenal yang lainnya." Pendengar, fenomena tidak saling mengenalnya manusia terjadi ketika muncul banyak fitnah yang dahsyat, ujian yang amat sulit, dan banyaknya peperangan besar di antara manusia. Dan ketika kekayaan telah menguasai banyak manusia, masing-masing bekerja hanya untuk kebutuhan dirinya, tanpa mau peduli terhadap kemaslahatan orang lain, juga tidak memperhatikan hak-hak mereka. Akhirnya, tersebarlah sikap egois diiringi kebencian. Banyak manusia hidup dalam bingkai hawa nafsu dan syahwat. Tidak ada nilai-nilai akhlak yang dengannya manusia bisa mengenal yang lain. Tidak ada persaudaraan keimanan yang menjadikan mereka berjumpa dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan mereka saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan seperti ini. Pendengar, di antara peperangan yang menjadi tanda-tanda sudah dekatnya kedatangan kiamat adalah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di akhir zaman. Hal ini terjadi karena orang-orang Yahudi, mereka termasuk pasukan Dajjal. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin Nabi Isa alaihi salam memerangi mereka. Hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangku. Kemarilah, bunuh dia." Memang pendengar, dahulu kaum muslimin pernah memerangi orang-orang Yahudi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari jazirah Arab sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa musliman. Sungguh, aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan tetapi, peperangan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah peperangan yang menandakan tanda kiamat yang diterangkan dalam berbagai hadis sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi mereka ketika Dajjal keluar dan ketika Nabi Isa alaihi salam turun. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan peperangan dengan bangsa Yahudi dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali Gorkod, karena ia adalah pohon orang Yahudi." Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, berbicara batu dan pohon benar-benar terjadi secara hakiki, karena terjadinya pembicaraan dari benda mati telah nyata dalam hadis-hadis lain yang membahasnya. Bahkan benda mati yang berbicara telah dijelaskan pula di dalam berbagai ayat. Jika kita membuka di dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di surat Fussilat pada ayat yang ke-21, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un." Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kalian pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan." Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, keanehan yang digambarkan di dalam hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa bicaranya benda mati ketika kaum muslimin memerangi kaum Yahudi merupakan sesuatu yang hak dan pasti terjadi. Bukan hanya sekedar kiasan dari penampakan mereka di hadapan kaum muslimin, juga bukan kiasan dari kelemahan mereka dalam menahan serangan kaum muslimin. Kemudian pendengar, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang lain adalah diusirnya orang-orang buruk yang ada di dalam kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umat Islam untuk tinggal di Madinah dan memberi semangat untuk melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan bahwa tidaklah seseorang keluar darinya karena benci kepadanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, akan datang satu zaman kepada manusia di mana seseorang berseru kepada keponakannya dan karib kerabatnya, "Mari kita menuju kepada kemegahan mari kita menuju kepada kemegahan. Sementara Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang dari mereka keluar darinya karena benci kepadanya, melainkan Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Ingatlah, sesungguhnya Madinah bagaikan alat peniup api yang mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan tiba sehingga Madinah mengeluarkan orang-orang jeleknya sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi. Dan pendengar, kondisi tersebut terjadi pada masa Dajjal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Summa tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafat fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqin. Yang artinya, kemudian Madinah mengguncang penghuninya sebanyak 3 kali, lalu Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik darinya. Dan pendengar, tidak diragukan lagi bahwa orang munafik merupakan orang-orang yang paling jelek. Adapun pendengar, keluarnya manusia secara keseluruhan dari Madinah yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang terjadinya kiamat. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya, kalian meninggalkan Madinah dalam keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya kecuali al-awafi, yakni binatang buas dan burung yang mencari makan. Dan orang terakhir yang diwafatkan adalah 2 orang penggembala dari Muzainah yang hendak ke Madinah, menggiringkan kambing-kambingnya mencari makan. Kemudian keduanya mendapati penghuninya adalah binatang buas, sehingga ketika keduanya sampai di Bukit Al-Wada, keduanya pun wafat. Waktu pun terus berlalu hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang lembut untuk mencabut roh orang-orang yang beriman. Maka tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah, Allah. Yang ada hanyalah manusia yang paling durjana, dan kepada merekalah kiamat terjadi. Pendengar, angin yang mencabut roh tersebut merupakan angin yang lebih lembut daripada sutra. Angin ini merupakan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang beriman pada zaman yang penuh dengan fitnah dan kejelekan. Dan peristiwa itu pun digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idh ba'athallahu rihan tayyibatan fata'khuduhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulla mu'minin wa kulla muslimin wa yabqa syirarun nasi yataharajuna fiha taharujal humuri fa'alayhim taqumus sa'ah. Yang artinya, tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut lalu menyentuh mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka, lalu mencabut setiap ruh mukmin dan muslim. Yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terbuka bagaikan keledai. Maka kepada merekalah kiamat akan terjadi. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, itulah zaman yang akan terjadi menjelang hari kiamat, di mana di dalamnya hanya tersisa orang-orang yang tidak mengenal keimanan, dan tidak ada yang mereka perbuat kecuali keburukan. Semoga Allah menjauhkan kita dan seluruh kaum muslimin dari zaman tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Rabbi, Rabbani, wa وسلوكي أدب ينمو.